Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dars dari kitab Al-Mu'amalat. Masih pada bab yang ke-11 atau yang ke-16. Tentang as-sulh. Kita masuk pada masalah yang ketiga dari bab ini. Qala al-mu'allifun hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu ats-tsalitsah fil ahkamil muta'alliqati bis-sulhi. Setelah kita mengetahui jenis-jenis as-sulh, perdamaian macam-macamnya, dan yang dimaksud dari perdamaian tersebut dalam bab fikih yang kita bahas, yaitu terkait apa? Terkait perdamaian dalam harta. Pertikaian yang disebabkan oleh harta. Dan juga telah beliau sebutkan tentang kedua macamnya. Sulh fil ibra' atau sulh fil iqrar, dan yang kedua sulh ma'al inkab. Setelah kita rinci pembahasan tersebut, setelah kita mengetahui jenis-jenis sulh, Allah, kita masuk masalah berikutnya tentang hukum-hukum fil ahkamil muta'alliqati bisulhi, tentang beberapa hukum terkait dengan perdamaian. Al-awwal, yang pertama, yasihhu as-sulhu 'anil haqqil majhuli. Sulh itu sah untuk dilakukan atas hak yang tidak diketahui. Boleh kita melakukan perdamaian atas suatu hak yang tidak diketahui. Apa yang dimaksud dengan hak yang tidak diketahui? Beliau sebutkan, wahuwa, yaitu ma ta'adzara ilmuhu, yang tidak diketahui tentang hak tersebut, min dainin aw ainin, baik terkait hutang atau barang hak, suatu barang yang sudah terlupakan. Jadi yang dimaksud dengan perdamaian atas hak yang majhul, yaitu terkait hak yang sudah terlupakan. Hak-hak yang sudah terlupakan kadarnya. Terkait hak yang sudah terlupakan kadarnya, ini maksud hak yang majhul. Jadi kita boleh mendamaikan atau melakukan perdamaian atas dasar suatu hak yang majhul, yang tidak diketahui kadarnya. Contohnya, ka'an yakuna baina syakhsaini mu'amalatun. Contohnya seperti kedua orang yang melakukan mu'amalah, transaksi, wahisab atau kerjasama. Kedua belah pihak yang bekerja sama atau melakukan transaksi. Mada alaihi zaman, di mana hal itu sudah berlalu, sudah lewat waktu yang zaman, di waktu yang sudah sangat lampau. Jadi dua orang ini, mereka pernah melakukan hutang piutang atau melakukan kerjasama dan belum terselesaikan, ada salah satu hak dari salah satu dari keduanya yang belum dilunasi hak tersebut. Tapi itu sudah lampau, sudah di waktu yang terdahulu, sehingga lupa kadar berapa hak yang masih ada pada saudara tersebut. Wala ilma li wahidin minhuma bima alaihi li sahibih, dan kedua-duanya tidak tahu kadar mereka. Dan kedua-duanya tidak tahu kadar hak mereka. Dan ini sering terjadi. Antara kedua orang, misalnya, atau kedua belah pihak, yang dahulu pernah melakukan kerjasama, pernah dekat misalnya, kemudian mereka bermuamalah, baik jual-beli atau hutang-piutang, atau minjam-meminjam, dan berlalu waktu yang cukup panjang, sehingga terlupakan. Terlupakan tentang hak saudaranya tersebut. Saudaranya mengatakan, saya dulu masih punya hutang sama kamu. Saudara tersebut mengatakan, iya, kamu masih punya hutang sama saya. Tapi sudah lama sekali, berapa? Masih ingat kamu? Tidak. Kamu masih ingat? Sama-sama lupa. Tapi ya, saya masih ingat. Saya masih punya hutang kepada kamu. Cuman lupa kadarnya. Nah, boleh kita lakukan di sini perdamaiannya. Sudah, kalau begitu kita damai saja. Bagaimana dilakukan as-shulh perdamaiannya? Dilakukanlah perdamaiannya itu dengan pihak yang masih membawa hak saudaranya, dia mengeluarkan sejumlah uang, sejumlah harta, yang dengannya dia menebus hak saudaranya tersebut. Maka pihak yang masih memiliki hak saudaranya, yang masih membawa hak saudaranya, dia mengatakan, ini saya serahkan uang sebesar sekian. Uang ini sebagai tebusan perdamaian kita. Saya serahkan uang sejumlah sekian, dan jika lebih, ternyata hutang kamu, atau ternyata hutang saya itu kurang dari uang ini, misalnya dia menyerahkan uang sebesar 10 juta. Ya sudah, ini 10 juta, saya lunasi hak saya, hak kamu yang masih ada di saya lunasi, saya kembalikan ini 10 juta. Kadarnya saya lupa, tapi saya kasih kamu 10 juta ini. Jika ternyata haknya kamu itu kurang dari 10 juta, maka semoga Allah maafkanmu dan saya ikhlaskan itu. Dan tetapi jika hutangnya tidak sampai 10 juta, di bawah 10 juta, maka semoga Allah maafkan saya. Dan jika ternyata hutangnya lebih dari jumlah 10 juta, maka semoga Allah mengampuniku dan kita damai. Jika ternyata yang benar hutangnya itu lebih dari 10 juta, maka dengan 10 juta ini kita tidak tahu. Seorang tidak tahu berapa kadar hutang salah satu dari kedua belah pihak ini. Sehingga dilakukan perdamaian, orang yang mengaku masih membawa hak saudaranya, dia menyerahkan sejumlah uang untuk melunasi haknya. Melunasi hak saudaranya tersebut. Dia katakan ini nominal ini sebagai tebusan hutang saya terhadap kamu. Jika ternyata hutang saya lebih banyak dari 10 juta, maka semoga Allah mengampuniku. Misalnya hutangnya dahulu 15 juta ternyata. Semoga Allah mengampuniku. Dan jika ternyata hutangnya itu enggak sampai 10 juta, misalnya cuma 7 juta, maka semoga Allah mengampunimu. Intinya kita damai, selesai perkara kita di sini. Nah, ini sulh dalam perkara yang tidak diketahui kadar besar nominalnya. Tetapi salah satu dari kedua belah pihak meyakini adanya hak tersebut yang masih belum tersampaikan kepada saudaranya. Maka boleh dalam hal ini, boleh seorang melakukan perdamaian di sini. Atsani yang kedua, yasihhu sulhu an kulli ma yajuzu akhdhu al-'iwadhi anhu. Boleh dilakukan perdamaian untuk setiap hak yang boleh diambil upah atau pengganti atasnya. Boleh dilakukan perdamaian as-sulh untuk semua hak yang boleh diambil pengganti atasnya. Jadi segala perkara yang diperselisihkan atau perdamaian itu tidak secara mutlak dibolehkan dalam seluruh perkara. Jadi di sana ada beberapa perkara yang tidak bisa di damaikan dengan uang atau dengan upah sehingga terjadi perdamaian, tidak. Jadi bolehnya itu pada hal-hal yang boleh diganti dengan upah. Diganti dengan upah. Jadi kata beliau, perdamaian itu boleh dilakukan pada semua hak yang diizinkan oleh syariat untuk diganti dengan upah atau penggantinya. Kasulhi anil qisas, seperti perdamaian untuk masalah qisas. Masalah al-qisas. Seorang membunuh saudaranya tanpa hak dengan sengaja, maka hukum syariat ditegakkan hukum qisas. Kecuali jika mereka melakukan perdamaian dengan keluarganya. Pihak pembunuh mengajukan perdamaian dengan cara dia menebus. Dia membayar diat. Ini suruh. Membayar diat itu suruh. Dia selamat dari hukum qisas dengan membayar sejumlah mata uang, sejumlah harta, yang dengan itu dia selamat dari hukuman qisas. Jadi boleh dalam hal ini, boleh karena syariat mengizinkan. Syariat mengizinkan. Baik, dia tembus sesuai kadar diyah yang ditentukan oleh syariat, biddiyatil muhaddadati syar'an, baik dia menebusnya itu sesuai dengan kadar diyat yang disebutkan oleh syariat, bahwa pembunuh itu harus mengeluarkan sekian diatnya, aw aqalla, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Atau lebih dari itu. Misalnya wali orang yang terbunuh tidak mau jika hanya diberi sekian diatnya. Dia mau lebih atau mau dua kali lipat dari diat yang ditentukan oleh syariat. Maka jika dia bisa menembus, dia bisa menembus dengan sejumlah dua kali lipat diat yang dilakukan oleh syariat, yang ditentukan oleh syariat, maka dimaafkan oleh pihak wali. Tidak mengapa, tidak masalah. Karena dalam masalah qisas, boleh adanya perdamaian. Diizinkan oleh syariat dalam perdamaian, yaitu dengan membayar upeti atau diat. Ad-diyah. Al-thalith yang ketiga, la yasihhu sulhu an kulli ma la yajuzu akhdhil 'iwadhi anhu. Sulh tidak boleh dan tidak sah dilakukan untuk semua hak yang tidak boleh diambil pengganti atau uang pengganti atasnya. Sulh tidak sah dilakukan untuk semua hak yang tidak boleh diambil uang pengganti atasnya. Sebagaimana tadi yang telah disinggung bahwa sulh itu bukan berarti boleh dilakukan dalam seluruh perkara. Tidak. Khusus pada perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat adanya pengganti. Adanya uang pengganti atas kasus, atas suatu kasus tertentu. Tetapi jika di sana syariat tidak mengizinkan dan tidak bisa diambil uang pengganti atasnya, maka tidak boleh dilakukan as-sulh di situ. Tidak boleh dilakukan adanya as-sulh. Jadi as-sulh itu biasanya dilakukan dengan uang. Damai. Bagaimana biar bisa damai, biar bisa ridha salah satu pihak yang menuntut hak ini, bagaimana dia biar bisa ridha? Caranya dengan damai. Bagaimana damai? Dikasih uang. Damai. Boleh kita lakukan suluh pada perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Bisa dikasih pengganti dengan uang. Imbalan. Supaya terjadi kedamaian. Seperti qisas tadi. Seperti hukum qisas. Bisa gugur hukum qisas jika wali pihak yang terbunuh melakukan perdamaian dan ridho terhadap sejumlah harta yang diberikan oleh pembunuh. Ini syariat mengizinkan. Tapi di sini poin yang ketiga, kata beliau, tidak sah dan tidak boleh suluh dilakukan untuk hak yang tidak boleh diambil uang pengganti atasnya. Seperti apa contohnya? Kasulhi anil hudud, seperti perdamaian suluh dalam penerapan had, dalam penerapan had, dalam menggugurkan had. Li'annaha syuri'at liz-zajr. Karena had-had yang Allah syariatkan, hukuman had, denda, balasan bagi orang yang melakukan suatu perbuatan yang mana syariat memerintahkan untuk ditegakkan hukum had atasnya, maka ini tidak bisa diganti oleh uang pengganti, sehingga dia terlepas dari hukuman had tersebut. Li'annaha syuri'at, dikarenakan hukuman had itu disyariatkan dalam rangka untuk pencegahan. Dalam rangka untuk pencegahan. Nah, misalnya pencuri. Mencuri suatu barang yang berharga. Yang mencuri barang, dianggap urusannya dilaporkan kepada hakim, kepada penegak hukum. Maka hakim memutuskan dan menetapkan bahwa ditegakkan atas dia hukuman had, potong tangan. Maka tidak boleh ketika urusannya sudah sampai ke hakim, sudah sampai ke atas, tidak boleh ada yang melakukan perdamaian. Tidak boleh ada orang yang masuk, sudah saya tebus sekian, saya ganti uang sehingga orang itu selamat dari hukuman had ini, tidak boleh. Ini tidak boleh. Orang yang berbuat zina, syariat menjatuhkan hukuman had jika sudah sampai ke atas, ke mahkamah, sudah sampai ke pihak penegak hukum. Maka penegak hukum sudah memutuskan untuk dirajam berdasarkan bukti-bukti yang sudah ditetapkan. Maka tidak boleh, jika sudah sampai perkaranya ke hakim, tidak boleh adanya as-suluh di situ. Tidak boleh adanya perdamaian atau tebusan supaya dia selamat dari hukuman had. Nah, inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW dahulu. Ada salah seorang wanita dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzumiyah. Wanita dari Bani Makhzum ini termasuk bangsa yang terhormat di kalangan orang Quraisy. Bangsa Arab yang termasuk milik kehormatan. Wanita ini mencuri suatu barang milik orang lain. Yani dia minjam barang orang lain, kemudian dia enggan mengembalikannya dan dia mengaku bahwa itu barang miliknya. Disampaikanlah perkara itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW beliau menetapkan, ditegakkan hukuman had atas wanita itu. Maka orang Arab, keluarga Bani Makhzum, orang Quraisy, mereka mengatakan, kabilah Bani Makhzum, wanita dari kabilah Bani Makhzum yang terhormat, yang memiliki kedudukan, Bani Makhzum memiliki kedudukan di sisi orang-orang Arab, akan dipotong tangannya. Malu, kita malu. Maka mereka berunding. Kalau begitu, siapa dari kita yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan pertolongan kepada wanita ini supaya tidak jadi ditegakkan hukuman had atas wanita ini? Maka mereka menunjuk putra Usamah bin Zaid ini adalah putra bekas budak yang dimerdekakan Rasulullah SAW. Jadi Zaid ibn al-Harithah itu punya putra namanya Usamah. Zaid dahulu seorang budak yang dimerdekakan Rasulullah SAW. Rasul sangat cinta dengan Zaid dan juga sangat cinta dengan putranya Usamah. Jadi Usamah ini memiliki kedekatan yang sangat kepada Rasulullah SAW. Maka mereka memilih supaya Usamah bisa menembusi Rasulullah, supaya memberi syafaat agar wanita itu tidak ditegakkan hukuman had atasnya. Maka Usamah berangkat untuk menemui Rasul dan meminta keringanan supaya diberi udzur wanita itu. Maka Rasul marah dan beliau mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu berani memberikan syafaat pada hukuman had yang telah Allah putuskan? Di sini Rasul mengingkari. Bahkan kemudian Rasul mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang membinasakan umat terdahulu sebelum kalian, kana idza saraqa fihim asy-syarif taraku. Dahulu jika mereka, di tengah-tengah mereka ada yang mencuri dari kalangan orang yang terhormat, mereka biarkan, tidak mereka tegakkan hukuman atasnya. Tetapi wa idza saraqa fihim adh-dha'if akhadhu, tetapi jika yang mencuri adalah orang yang lemah, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya posisi, maka mereka menghukumnya. Kemudian Rasul mengatakan, ketahuilah, seandainya putriku Fatimah dan Fatimah keturunan Rasul alaihissalatu wassalam, tentu lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi kedudukannya daripada wanita dari Bani Makhzum, kabilah Quraisy, terkhusus nasab Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu nasab yang paling sempurna, yang paling mulia di kalangan bangsa Arab. Seandainya Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku potong tangan dia. Nah, ini apa maksudnya tentang masalah ini? Jika perkara itu, hukuman had itu sudah ditetapkan oleh hakim, oleh pemerintah, sampai laporan sudah naik ke atas dan sudah ditetapkan oleh hakim, maka tidak ada lagi yang namanya syafaat, tidak ada lagi yang namanya as-suluh, perdamaian. Juga terjadi kisah yang lain, salah seorang sahabat yang melapor kepada Rasul bahwa pakaian mewah dia dicuri oleh seseorang. Maka Rasul menetapkan untuk dipotong tangan orang tersebut. Setelah Rasul memutuskan demikian dan sahabat itu dipanggil untuk ditegakkan hukum had, orang yang lapor ini, sahabat yang dicuri pakaiannya, dia mengatakan, ya Rasulullah, sudah biarkan, lepaskan orang ini. Saya sudah memaafkan dia, tinggalkan di Rasul. Sudah saya ikhlaskan, biar dia ambil itu. Sudah. Maka Rasul mengatakan, kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelum lapor kepada saya? Kenapa kamu tidak memaafkan dia dari tadi? Ini perkaranya sudah diangkat ke hakim. Hakim sudah memutuskan, maka tidak ada lagi yang namanya pengguguran dalam penegakan hukuman had jika sudah sampai kepada hakim. Nah, ini juga masalah penting. Orang yang melakukan sebuah maksiat yang di sana ada hukuman had atasnya, jika telah sampai perkaranya kepada hakim dan hakim sudah memutuskan, maka tidak bisa digugurkan. Hukuman ini tidak bisa digugurkan. Berbeda halnya jika kasusnya itu belum terangkat. Kasusnya belum terangkat dan dia sudah bertaubat, sudah dimaafkan misalnya oleh pemilik hak, sudah mencuri ketahuan, belum dilapor ke pemerintah, ke penguasanya. Sudah saya maafkan. Sudah tidak perlu ditegakkan hukuman had. Orang berzina belum sampai ke mahkamah, belum sampai ke penegak hukum, bertaubat. Dia sudah bertaubat, tidak berbuat zina lagi, maka tidak boleh dia dihukum. Tidak boleh dia ditegakkan hukuman had atasnya karena dia sudah bertaubat dan sudah tidak melakukannya. Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan." Sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang-orang yang membuat onar, membuat gaduh di muka bumi ini, merampok, membegal, membunuh, membuat takut manusia, itu hukumannya, hukuman had mereka, kata Allah Azza wa Jal, dipotong tangan dan kakinya secara silang. Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim. Mereka itu bisa dibunuh atau disalib, hukuman had mereka itu dibunuh atau disalib, aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Jadi jika tangan kanan dipotong, kaki kiri yang dipotong. Tangan kanan sama kaki kirinya dipotong. Ini hukuman had bagi orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Perampok, pembegal. Mereka itu kalau ketangkap oleh pemerintah, maka hukuman had mereka ada pilihan. Bisa dibunuh, bisa disalib, atau dipotong dengan cara seperti ini. Au yunfau minal ard, atau diasingkan, ditaruh di tempat yang terasing. Dzalika jazaa'uhum, demikianlah balasan mereka di dunia, dan mereka di akhirat akan mendapat balasan yang pedih. Kemudian Allah melanjutkan dengan ayatnya, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat dari mereka. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari mereka, min qabli an taqdiru 'alaihim, sebelum kalian menangkapnya. Mereka sudah bertaubat terlebih dahulu sebelum ketangkap, sebelum diangkat perkaranya kepada pemimpin. Maka fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa jika suatu perkara itu sudah sampai kepada hakim, kemudian sudah sampai kepada hakim urusannya, maka tidak ada lagi yang namanya syafaat dan perdamaian di situ. Yang ada adalah hukuman had harus ditegakkan. Tetapi jika sebelum sampai ke hakim sudah bertaubat orangnya, pencuri misalnya mencuri, kemudian dia bertaubat, dia kembalikan hak orang lain, kemudian baru dilaporkan. Padahal dia sudah bertaubat, maka tidak boleh orang itu ditegakkan hukuman, karena dia sudah bertaubat. Allah telah mengampuni dia. Nah, jadi beliau mengatakan di sini bahwa sulh itu tidak sah dan tidak boleh dilakukan untuk semua pada hak yang tidak bisa diganti oleh uang, yang tidak bisa diganti dan tidak bisa ditembus oleh harta benda. Seperti apa? Seperti perdamaian dalam hudud, seperti perdamaian dalam penegakan hukuman had. Sekalipun pemilik hak telah memaafkan, sebagaimana tadi hadis sahabat, salah seorang sahabat tadi yang sudah maafkan, sudah ya Rasul, tinggalkan dia, saya sudah maafkan, dia mengambil pakaian saya. Rasul menegur, kenapa kamu tidak mengatakan demikian sebelum kamu lapor ke saya? Tapi karena sekarang sudah sampai dan sudah sampai ke penguasa, tidak ada lagi yang namanya syafaat, tidak ada lagi yang namanya perdamaian, yang ada adalah penegakan hukuman had tersebut. Dan tujuan hukuman had itu diantaranya adalah untuk pencegahan, supaya orang yang mendengar dan menyaksikan takut dan tidak berani untuk melakukan perbuatan yang sama, yang serupa dengan orang yang pernah terkena hukuman tadi. Tapi itulah terkait beberapa hukum tentang as-suluh, perdamaian. Tapi kita masuk bab yang berikutnya, al-babu sabi asyar, bab yang ke-17. Al-musabaqah, perlombaan. Al-mas'alatul ula ma'naha wa hukmuha. Masalah yang pertama tentang makna dan hukumnya. Perlombaan. Ma'naha as-sabaqu. Ma as-sabaqu ma yurahanu 'alaihi al-mutasabiquna fil khayl wal ibli wa fin nidali faman sabaqa akhadahu. Definisi al-musabaqah. Al-musabaqah itu dari kata as-sabaq. As-sabaq pakai fathah, ba-nya di fathah. Atau dari kata as-sabaq, ba-nya di sukun. Jadi ada dua bacaan. Al-musabaqah itu bisa dari kata as-sabaq, as-sabaq, dan as-sabaq. Dan kedua-duanya memiliki makna yang berbeda. Maka as-sabaq, kata beliau, fathah dengan manfathah huruf ba as-sabaqu. Artinya, definisinya adalah ma yutarahanu 'alaihi al-mutasabiqun, suatu imbalan yang ditaruh untuk orang yang berlomba. Untuk peserta yang berlomba. Imbalan, taruhan yang diletakkan untuk orang yang berlomba. Pihak peserta lomba. Ini jika menggunakan fathah pada huruf ba, maka artinya imbalan yang diambil dari hasil perlombaan oleh pemenang. Adapun dengan mensukun huruf ba as-sabq, maka artinya berlomba. Maka artinya musabaqatu bainas syai'ain. Maka artinya perlombaan, saling mendahului, saling mencari kemenangan. Ini namanya as-sabaq. Kalau as-sabaq itu artinya barang imbalan yang ditaruh untuk pemenang dalam perlombaan. Kalau as-sabaq pakai sukun, maka artinya perlombaan itu sendiri. Jadi perlombaan itu sendiri namanya as-sabaq. Maka beliau mengatakan as-sabaq, beliau memfathah huruf ba di sini, yang artinya beliau sebutkan juga, as-sabaq itu artinya suatu imbalan yang ditaruh untuk peserta atau orang yang menang dalam berlomba. Baik fil khail, pada pacuan kuda, wal ibil, unta, pacuan kuda atau unta, wa fin nidal, demikian juga dalam perlombaan memanah. Dalam perlombaan memanah. Faman sabaqa, maka siapa yang menang? Akhadahu, maka dia berhak mengambil imbalan dan hadiahnya. Ini definisi al-musabaqah. Suatu imbalan yang ditaruh untuk orang yang berlomba dan akan diambil oleh pemenang. Wal-musabaqatu, adapun, nah, beliau jelaskan kembali, wal-musabaqatu, dan musabaqah itu adalah, dari sisi yang lain, al-mujaratu. Beliau rinci lagi di sini. Setelah beliau sebutkan maknanya, tentang as-sabaq, tentang as-sabaq itu adalah imbalannya, adapun al-musabaqah, yang berasal dari kata as-sabaq, maka, maknanya, al-mujarah, bainal hayawani wa ghairih. Al-mujarah dari kata al-jari, yakni saling berlari, lomba lari antara hewan dan yang selainnya. Lomba lari antara hewan dan selainnya. Yakni lomba lari biasanya dahulu kendaraan mereka hewan, sehingga mereka menunggangi hewan tunggangan untuk berlomba. Itu namanya al-musabaqah. Wal-munadalah, ada juga bahasa yang lain yang serupa dengan al-musabaqah, yaitu al-munadalah. Tetapi al-munadalah ini khusus memiliki makna tersendiri, perlombaan untuk memanah. Itu disebut al-munadalah. Al-munadalah tuan nidal. Adapun kata al-munadalah atau an-nidal, maka maknanya al-musabaqatu birramyi bis-sihami wa nahwiha. Makna al-munadalah adalah lomba memanah, melempar panah atau yang semisalnya, yang berbentuk lemparan. Ini makna al-munadalah. Jadi al-musabaqah itu lomba lari, selain melempar, lomba lari baik perlombaan selain melempar itu disebut al-musabaqah. Adapun terkait al-manah, maka ini bahasa Arabnya diistilahkan dengan al-munadalah, dan seluruhnya termasuk perlombaan. Semuanya termasuk perlombaan. Kemudian ats-tsani tentang hukmuha wa adillatuha, tentang hukum dan dalilnya. Wal-musabaqatu jaizatun bil-kitabi was-sunnati wal-ijma'. Perlombaan itu hukum asalnya boleh berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Ammal kitab, adapun dalil dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh mereka, yakni musuh-musuh kalian, yani menghadapi mereka, yani persiapkanlah, wa'iddu, yani persiapkanlah kalian, lahum, untuk menghadapi mereka, ini musuh kalian, persiapkanlah untuk menghadapi mereka, mastata'tum min quwwah, dengan kekuatan yang kalian mampu, dengan kekuatan yang kalian mampu. Apa sisi pendalilannya? Dari ayat ini Allah mengatakan, siapkan untuk menghadap musuh kalian segala kemampuan dan kekuatan yang kalian mampu. Maksudnya, dan sehingga ayat ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan bab kita. Karena apa? Karena perlombaan itu termasuk menyiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Perlombaan yang dilakukan itu termasuk persiapan yang dilakukan untuk menghadapi musuh. Maka ini dalil yang menunjukkan bolehnya perlombaan. Misalnya berlomba dalam manah, berlomba dalam berpacu kuda, di zaman dahulu berperang menggunakan kendaraan seperti itu, kuda, hewan tunggangan, unta, dan yang semisalnya. Dan tidak khusus hanya pada itu-itu saja. Juga bisa dikiaskan dengan yang semakna di zaman kita sekarang. seperti berlomba menggunakan mobil-mobil perang atau ketangkasan atau yang semisalnya. Maka ini semua termasuk, ini semua termasuk dalam mempersiapkan untuk mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi orang-orang kufar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, marawahu Ibnu Umar, yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khairil mudammarah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengadakan perlombaan antara hewan-hewan, yakni antara kuda, hewan-hewan, yakni kuda al-khail, antara kuda-kuda al-mudammarah, yang sudah dikuatkan, yang sudah dilatih, yang sudah dikuatkan. Bisa dilihat di ta'liq, di catatan kaki di bawah, nomor 1. Tadmirul khail, yang dimaksud dengan tadmirul khail adalah an yudahira alaiha bil'alaf, yaitu, langsung baca artinya, apa itu al-khayl al-mudammarah, apa itu kuda al-mudammarah. Kuda al-mudammarah itu adalah kuda yang diberi makan di awal kali dia mengasuh kuda ini, di awal kali dia memelihara kuda ini, dia kasih makan dengan makanan yang banyak, dikasih makan hatta tasman, sampai kuda tersebut gemuk. Setelah gemuk, baru dia dilatih. Dia ditahan dari makan, dan tidak diberi makan kecuali makanan yang sedikit. Ini cara melatih kuda seperti itu. Supaya lebih kuat, jadi dari awalnya dikasih makan yang banyak, setelah dia menggemuk badannya, baru setelah itu dilatih, dijadikan, otot-ototnya dijadikan, dia tidak dikasih makan sembarangan. Jadi dibatasi makannya, tidak seperti pertama. Nah, kuda yang seperti ini rata-rata menjadi kuat. Akan menjadi kuat tubuhnya. Dan juga dia mendapat pelatihan. Yang namanya kuda al-mudammarah. Maka Rasulullah SAW pernah dahulu mengadakan perlombaan antara kuda-kuda yang sudah terlatih, yang sudah kuat, yang sudah ditadmir. Minal Haifa, dari tempat yang dinamakan Haifa, ila thaniyatil wada'. Sampai tempat yang dinamakan dengan thaniyatil wada', yakni untuk berpacu kuda. Menggunakan kuda-kuda yang sudah dikuatkan tadi. Wa bainal lati lam tudammar min thaniyatil wada' ila masjid Bani Zuraik. Dan juga Rasul di sisi yang lain beliau juga mengadakan perlombaan juga pada kuda-kuda yang belum dikuatkan dari tempat yang disebut dengan thaniyatil wada' sampai masjid Bani Zuraik. Intinya dari hadis ini jelas bahwa Nabi SAW dahulu pernah mengadakan perlombaan dalam berkuda, dalam acuan kuda. Dan juga wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. La sabaqa, tidak boleh ada imbalan, tidak boleh ada hadiah, tidak boleh ada taruhan pada seluruh perlombaan illa, kecuali fi khuffin, kecuali pada khuf unta, au naslin, atau pada memanah, au hafirin, atau pada kuda, atau pada kuda. Jadi Rasul mengatakan dalam hadis ini dengan tegas, tidak boleh adanya hadiah, imbalan pada perlombaan yang diadakan kecuali pada 3 jenis ini. Pada unta, memanah, dan pacuan kuda. Wal khuffu al-ba'ir, yang dimaksud al-khuff adalah al-ba'ir, unta. Wal nasl, an-nasl dalam hadis itu yang dimaksud adalah as-sahm, dhun nasli, anak panah, yang punya sisi tajam, bagian depannya. Wal hafir, adapun hafir adalah yang dimaksud al-faras, kuda. Nah, maka hadis ini sangat jelas kepada kita tentang bolehnya perlombaan. Adapun terkait hukumnya akan kita bahas nanti. Qala wa qad ajma' al-muslimun 'ala jawaz al-musabaqati fil jumlah, dan kaum muslimin telah sepakat atas bolehnya perlombaan secara umum. Secara umum, hukum umum, hukum asal, perlombaan itu hukumnya mubah, boleh. Tetapi dari sisi perinciannya, maka akan ada khilaf di antara para ulama dalam masalah rincian-rincian al-musabaqah. Kita masuk pada poin yang berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang berikut, yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu biha. Hukum-hukum terkait al-musabaqah. Yang pertama, tajuzul musabaqatu 'alal khayl. Perlombaan boleh dilakukan pada kuda. Wa ghairiha, atau yang selainnya, dan selainnya minad dawab, dari hewan tunggangan, wal maraqib, dan kendaraan. Karena zaman dahulu, kuda itu adalah hewan tunggangan dan kendaraan. Maka di zaman sekarang, mungkin itu sudah sangat jarang. Sehingga bisa dimaknakan, dikiaskan, disamakan dengan hewan tunggangan yang lain yang digunakan oleh setiap daerah masing-masing. Wa'alal aqdam, demikian juga boleh dilakukan perlombaan pada kaki, yakni berlari, lomba lari. Wa kadza at-tarami bis-siham, demikian pula pada melempar panah, melempar panah. Wa isti'malil aslihah, dan penggunaan senjata. Ini hukumnya boleh. Ini hukumnya jais. Dan dari ini adalah hadis yang tadi kita baca. La sabaqa illa fi khuffin aw nasrin aw hafirin. Tidak boleh adanya imbalan pada hadiah pada perlombaan kecuali pada unta atau kuda. Maka seluruh hewan tunggangan dan kendaraan yang dipersiapkan untuk jihad fi sabilillah boleh dilakukan perlombaan di situ. Wa alal aqdam, demikian juga lomba lari, demikian juga melempar panah dan penggunaan senjata-senjata yang ada. Asani, yang kedua, tajuzul musabaqatu ala iwadin, perlombaan yang boleh ada imbalan padanya. Perlombaan yang boleh ada imbalan padanya itu khusus pada al-ibil, khusus pada unta, wal khail, dan kuda, wasiham, dan umanah. Niqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, la sabaqa illa fi khuffin aw nasrin aw hafir. Tidak boleh ada taruhan dan imbalan kecuali pada khuf, unta, nasl, panah, atau illa fi khuffin, nasl, panah, aw hafir, atau kuda. Nah, ini sepakat para ulama bahwa yang boleh diambil upah dan imbalan hadiah pada perlombaan itu pada tiga jenis ini. Sepakat para ulama, tidak ada selisih pada unta, kuda, dan memanah. Karena berdasarkan hadis, maka tiga jenis ini sepakat ulama boleh diambil hadiah padanya. Dan selain tiga jenis ini terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, di sini kita masuk pada poin yang ketiga. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, tadi dalam tiga ini sepakat boleh. Adapun selain tiga ini, maka diperselisihkan. Dan di sini kita baca pendapat yang sahih, pendapat yang lebih kuat, yang rajih, bahwa kullu ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyah, seluruh perlombaan yang terkandung padanya maslahat syar'i. Apa itu maslahat syar'i? Kat tadarrubi 'alal jihad, seperti berlatih untuk jihad fi sabilillah, wa tadarrubi 'ala masailil ilm, demikian juga berlatih untuk masalah-masalah ilmu, perlombaan yang dilakukan untuk berlatih dalam masalah-masalah ilmu. Fal musabaqatu fihi mubahah, maka perlombaan padanya itu hukumnya mubah, boleh. Wa yajuzu, dan boleh pula akhdhul 'iwadhi 'alaiha, boleh pula mengambil imbalan darinya, mengambil hadiah darinya. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh kecuali pada tiga, khusus tiga. Selain itu tidak boleh. Di sini pendapat yang kedua adalah seluruh yang memiliki maslahat syar'iyah, seluruh perkara, aktivitas, perlombaan yang terkandung padanya maslahat syar'iyah. Maslahat syar'iyah seperti berlatih untuk jihad fi sabilillah. Jadi intinya maslahat syariah itu apa? Itu tujuan maslahat syariah ini untuk kuat dalam menghadapi musuh. Untuk kuat dalam menghadapi musuh. Ini maslahat syariah. Sehingga tujuan perlombaan itu untuk maslahat syariah. Maka semua perlombaan yang diadakan untuk maslahat syariah, untuk memperkuat kekuatan menghadapi musuh, ini termasuk dalam jenis perlombaan yang ada padanya maslahat syariah. Seperti apa? Kata darubi alal jihad, seperti berlatih untuk berjihad, olahraga. Ini semua yang terkait dengan kekuatan dalam jihad, aktivitas-aktivitas untuk memperkuat dalam jihad, dilakukan perlombaan padanya ini boleh untuk diambil upah, mengambil hadiah darinya, mengambil hadiah darinya, seperti gulat atau duel atau sparring misalnya. Tetapi tujuannya apa? Maslahat syariah. Tujuannya apa? Untuk maslahat syariah. Bukan hanya untuk pamer. Bukan untuk berbangga. Bukan untuk cari dunia. Bukan untuk menghasilkan harta. Untuk ketenaran dan yang semisalnya. Tidak. Itu bukan maslahat syariah. Kalau itu tujuannya, maka tidak boleh mengambil upah darinya. Kalau itu tujuannya, maka tidak boleh mengambil upah darinya. Kapan kita mengambil upah? Boleh mengambil upah dari perlombaan. Jawabannya, di saat aktivitas perlombaan itu memiliki maslahat syar'i untuk memperkuat kekuatan dalam menghadapi musuh, untuk berjihad fisabilillah, untuk berjihad fisabilillah. Jika bukan itu, walaupun terlihatnya itu untuk memperkuat diri, tetapi niatnya, tujuannya bukan untuk itu. Ada misalnya ada orang berlomba kuda. Asalnya perlombaan kuda ini boleh mengambil upah darinya, jika tujuannya untuk maslahat syariah. Tapi ada orang lomba kuda tujuannya untuk tenar, untuk dapat uang, untuk pamor, yakni untuk naik, supaya dia terkenal orang hebat. Supaya dia dikenal banyak orang, pandai orang hebat dalam berpacu kuda. Tujuannya untuk dunia, bukan untuk kepentingan jihad, bukan untuk kepentingan memperkuat diri menghadapi musuh. Maka di sini tidak boleh dia mengambil upah. Di sini tidak boleh dia mengambil upah. Sehingga semuanya itu adalah kembali kepada maslahat syariah. Jadi yang dimaksud dalam hadis tadi, tidak boleh mengambil upah, kata Rasul, kecuali pada kuda, unta, dan memanah. Kenapa? Karena tujuannya adalah maslahat syariah untuk memperkuat dalam berjihad. Ini kata para ulama. Jadi sebab hukum bolehnya itu mengambil upah adalah untuk maslahat syariah, terkait kekuatan untuk berjihad. Demikian juga dalam masalah-masalah ilmu, melatih perlombaan yang dilakukan dalam kegiatan ilmu, seperti menghafal Al-Quran, menghafal hadis, lomba dalam kecerdasan dalam masalah ilmu an-nahu misalnya dalam bahasa Arab, atau yang semisalnya. Ini terdapat khilaf juga di antara para ulama, apakah masalah ilmu itu juga termasuk memperkuat untuk jihad. Terdapat khilaf, namun yang rajih, ini juga termasuk al-jihad, karena talabul ilm itu juga termasuk al-jihad. Al-jihad terbagi menjadi dua, jihad dengan pedang, dengan fisik, dan jihad dengan hujjah, dengan ilmu. Inilah fatwa al-lajnah da'imah dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Demikian juga Syekhul Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa masalah al-ilm boleh diperlombakan karena itu termasuk al-jihad dan boleh mengambil upah darinya selama maslahat syariah. Dan juga tidak khusus ilmu agama saja, ilmu-ilmu yang terkait dengan jihad. ilmu strategi perang, ilmu ketangkasan, ilmu apa, semua teka-teki dalam perangan, ilmu-ilmu yang terkait dengan perangan itu juga termasuk, boleh diperlombakan dan mengambil upah darinya, mengambil apa, hadiah bagi yang menang. Nah, ini poin penting yang perlu kita ketahui, bahwa kapan saja perlombaan itu yang boleh mendapat hadiah dan boleh diambil hadiah dan taruhannya boleh diambil, yaitu khusus pada aktivitas yang memiliki maslahat syariah dan tujuannya untuk maslahat syariah, bukan untuk sekedar permainan. Kita baca poin yang keempat, ada kaitannya. Kullu ma yuqsadu, seluruh aktivitas yang tujuannya al-la'ib, permainan, wal marah dan hiburan, alladzi la madarrata minhu, yang tidak ada madarat padanya, mimma abahahu syara', yang dibolehkan oleh syariat, tajuzu fihi al-musabaqah, boleh dilakukan perlombaan padanya, bisyarat, dengan syarat, alla yushghalu an umuriddin, tidak menyibukkan dari perkara agama, al-wajibah, yang wajib, kas-salati wa nahwiha, seperti salat dan yang semisalnya. Wahada an-naw' la yajuzu akhdhu al-'iwadhi 'alayhi, dan jenis ini tidak boleh diambil, mengambil hadiah darinya. Jenis ini tidak boleh mengambil hadiah darinya. Nah, ini jenis kedua dari jenis perlombaan. Jadi jenis yang pertama, yang terdapat maslahat syar'iyah untuk kekuatan dalam berjihad, maka ini boleh mengambil upah atau mengambil hadiah darinya. Yang kedua, yang tidak ada, yang apa? Yang mubah, yang hanya tujuannya untuk menghibur diri, untuk hiburan, untuk permainan yang hukumnya mubah, untuk menghibur, yang mubah, dengan syarat tidak memadaratkan diri dan tidak sampai mengganggu ibadah yang wajib, karena kalau sampai mengganggu ibadah yang wajib maka menjadi haram, karena yang mubah jika mengantarkan kepada yang haram maka hukum mubah tersebut menjadi haram, seperti tujuannya, seperti akibat akhirnya. Tidak melalaikan dari yang wajib, baik wajib terkait hak manusia atau terkait hak Allah Azza wa Jal, sholat atau terkait menunaikan hak keluarga, dengan syarat itu, tidak melalaikan yang wajib. Maka ini boleh dengan syarat ini, tidak melalaikan yang wajib, dan syarat yang kedua, tidak boleh mengambil upah darinya atau mengambil hadiah yang diadakan padanya. Nah, ini dua jenis perlombaan. Dan nanti di sana ada jenis ketiga, yang perlombaan yang diharamkan, yang mudaratkan, perlombaan yang dilakukan pada perkara-perkara yang haram, perjudian, catur dan yang semisalnya, ini hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan, baik pakai hadiah atau tidak pakai hadiah. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait macam-macam al-musabaqah dan hukumnya. Ila huna, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.